Anak cacat yang mengubah takdir hidupnya. Ketika ia berusia 9 tahun, ia membantu ayahnya mengangkut batu bara. Tiba-tiba saja kakinya terlindas kereta api sehingga harus diamputasi. Berbulan-bulan ia berjuang dari satu meja operasi ke meja operasi lainnya dan menghabiskan hari-harinya dalam penderitaan panjang. Namun, ia tidak pernah patah semangat. Ia sangat tegar menjalani hidupnya meskipun dengan bantuan kursi roda. Ketika keluar dari rumah sakit, ia mulai belajar berenang, taekwondo, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, sampai berhasil mendapatkan 35 medali dalam kehidupannya. Ia belajar menyetir mobil dan berhasil menjadi atlet go-kart yang handal, disegani, dan terkenal. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya untuk melakukan kegiatan fisik layaknya orang-orang bertubuh normal. Ketika pertama kali masuk ke air, ia langsung tenggelam sampai ke dasar kolam. Ia terpaksa diangkat ke permukaan oleh pelatihnya dengan menggunakan jala. Tapi kini, ia menjadi satu-satunya manusia di dunia tanpa kaki yang berprofesi sebagai penjaga pantai. Anak cacat hebat itu bernama Tony Christiansen, salah satu pembicara motivasional kelas dunia yang selalu berkeinginan untuk membantu orang lain agar tidak menyerah. Saat ditanya apa rahasianya agar tidak menyerah, ia menjawab, "Mengapa harus menunggu? Segera ambil tindakan. Mulailah melakukan dengan apa yang kamu miliki saat ini. Hidup adalah kumpulan dari hal-hal yang kamu lakukan pada hari ini." Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Katanya di situasi seperti sekarang ini, mending di rumah aja. Benar sih, tapi pastikan ketika seharian di rumah, khususnya anak Anda, bukan hanya main gadget terus. Akan jauh lebih baik kalau kita mulai mengajarkan satu kebiasaan paling positif pada mereka, yaitu kebiasaan untuk membaca. Nggak mudah, tapi bisa. Nah, apa langkah pertamanya? Berikan bacaan yang memang dirancang khusus untuk anak-anak. Ada banyak pilihan, salah satunya adalah buku Mary Riana for Kids. Bacaan edukatif, inspiratif, dan pastinya disukai oleh anak Anda. Isinya berisi cerita-cerita analogi yang mudah dimengerti oleh anak dan juga disertai ilustrasi menarik, jadi nggak bosan. Anak saya aja suka bacanya. Tersedia dua seri, yaitu Mary Riana for Kids 1 dan juga Mary Riana for Kids 2. Buku ini bisa dibaca untuk anak-anak sendiri atau bisa juga Anda yang membacakannya untuk anak Anda. Tertarik? Segera miliki buku Mary Riana for Kids dengan klik link yang ada di bawah ini. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.